sawang sorote mripatmu jane go ngerti ono ati sliramu nanging anane mung sepates kanca padha rawanine ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mbokuku mung tadi konco mesra merko kependem cinta Mekar Jaya sukses selalu. Hey! Mekar Jaya satu si raja-raja sawer. Hey! Yuka apa? Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu nyipake hatiku nganti menyang aku sampai ke gowo turu mimpimu sakitimu tansah nyoto keroso konco tadi tresno kereket awak nalika nyedak siramu mung tak sawang esem pusing mabiar nang atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biyen lek kanca suwe saiki tak tresnani. Tadi konco mesra merko kependem cinta. Hey, Yuba Lava, Aurora Zoting Ramayana, kita goyang bareng yuk. Alhamdulillah. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan buatku tak tenang. Ini semua karena kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu nyipake hatiku nganti menyang aku sampai ke gowo turu ngimpimu sapipimu sampai kena keroso kereket awakku nalika nyedak siramu mung tak sawang esem musuh mabiar nang atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biyen leng kanca suwi saiki tak tresnani. Podo rawani ning ngungkapke tresno yen ku pandang kemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mbokuku mung dadi kanca mesra merga kependem cinta. Sudah biasa. dadi kanca mesra mergo kependem cinta. Lagu terbaru Konco Mesra sudah menyanyikan